Mitra bisnis, ketimpangan belanja pegawai dengan belanja modal di APBN dan APBD cukup besar. Pemerintah berencana untuk menyeimbangkannya. Nah, untuk membicarakan masalah ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda, apakah kedua hal itu harus seimbang? Saya kira bahkan sebetulnya belanja modal yang harus lebih besar. Karena gini, kalau pengeluaran pemerintah sebagian besar hanya untuk pengeluaran rutin atau belanja, berarti nggak ada investasi baru. Berarti kita hanya hidup dengan membuat orang mengkonsumsi sekali habis. Padahal yang perlu dilakukan, kalau saya bikin list dari seluruh persoalan yang ada di Indonesia, yang saya sebut sebagai the most binding, ya, sebagai sesuatu yang paling menjadi kendala utama itu adalah infrastruktur. Nah, harus dilakukan alokasi dana untuk bisa membangun infrastruktur ini. Infrastruktur ini bisa di pedesaan, bisa di kota, dan macam-macam. Itu yang harus besar. Karena dengan capital expenditure atau capex yang lebih besar, maka investasinya akan naik. Kalau investasinya akan naik, Anda akan bisa generate income. Dari situ nanti Anda akan bisa penyediaan dana yang lebih jauh untuk konsumsi. Nah, saya kira kalau memang itu mau diseimbangkan, itu memang harus dilakukan, ya. Dan bukan hanya diseimbangkan, nanti sebetulnya capital expenditure atau belanja modal harus lebih besar dibanding belanja rutin. Anda bayangin aja kalau sebuah perusahaan, uangnya sebagian besar dipakai untuk bayar gaji. Kapan dia bisa lakukan ekspansi? Ya, jadi kalau kita mau berkembang, kita mau melakukan ekspansi, maka porsi yang digunakan untuk investasinya harus lebih besar. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.